malam kini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pulalah kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku tanpa setitik rasa cinta. Kau buka mataku, kau tentukan diriku, memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan barang yang instan. Kulakukan semua untukmu. Lagi menatap tegak masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga.